إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي أو أجره على مسلم. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Terima kasih sahabat Front, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Suara Front 88.5 FM. Dan kita sudah tersambung dengan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo. Dan dari studio, saya Muhammad Irsyad mengucapkan selamat mendengarkan. Ini adalah untuk menunjukkan kesadaran yang dilakukan oleh Allah terhadap ini khususnya di atas pada waktu itu. Nah, dia menjadi kesadaran di masa mukanya sampai mudah dia sampai waktu maka dan sampai seterusnya sampai meninggalnya Rasulullah SAW dan seluruhnya para sahabat mereka yang berhijrah. Jadi di mana narain permasalahan tingkat kesabaran mereka, masya Allah, ini kuat daripada kesabaran yang mereka jalani dulu dimulai setelah 13 tahun. Buahnya antara lain, waktu mereka masih miskin, mereka begitu sesudah masa-masanya mereka bertambah kaya karena banyaknya peperangan, sehingga banyak mendapatkan keuntungan yang diterima itu dibagi pada pasukan-pasukan itu tadi, seorang mendorong pasukan sehingga tingkat ekonomi tingkat kesejahteraan mereka meningkat, kemudian semakin kaya praktis itu. Kemudian di masa Abu Bakar sampai kemudian di masa Umar bin Khattab perluasan ini sudah berat, peperangan banyak terjadi sehingga melimpah ruah harta muslimin. Akan tetapi dalam keadaan mereka semakin kaya, mereka tetap sederhana. Mereka tetap mengutamakan ibadah, tetap mengutamakan amal solehin. Mereka tidak serta mereka menikmati kekayaan, menikmati kesenangan dunia, tidak. Akan tetapi mereka kepada Allah dengan baik, dan bahkan mereka juga tetap berjihad di sabilillah, walaupun mereka juga relatif juga semakin kaya. Abu Hurairah yang terkenal miskin itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab kaya dia, kaya itu sampai ditegur oleh Umar bin Khattab itu hanya jadi gubernur bisa punya jaguar, bisa punya kalau sekarang itu ya misalnya begitu misalnya ya saya katakan ya saya menyelesaikan tugas saya dengan namanya setelah itu saya berdagang gitu ya, jadi saya berdagang itu kemudian saya jadi kaya. Jadi kita kita sekarang objek kerja di luar gitu ya. Ya akhirnya mengatakan ya kamu sekarang tidak boleh berdagang gitu, pokoknya hidup kamu saya cukupi gitu ya, karena kamu hidupnya oleh negara tapi kamu tidak boleh nyanyi ke sana kemarin gitu ya, gitu ya. Aku udah tidak sedikit jadi saya kerja sendiri ini karena sudah saya berdagang saya kayaknya sebagai gubernur lah gitu, tidak tapi tidak tetap tidak boleh yakinnya tetap ya manut gitu ya tinduk pada Umar bin Khattab ya, apa gitu ya begitu juga yang lainnya. Nah lainnya sudah sebenarnya dua kesabaran itu seringkali terlihat beberapa puluh tahun sehingga jadilah mereka orang-orang yang tidak gampang terkir dengan kemewahan, kenikmatan, keasikan atau kelezatan dunia ini, entah rumahnya, entah kendaraannya, entah gaya hidupnya dan yang lain-lainnya. Masih itu yang tersedia adalah kalau kita melihat secara umum di bahasa sekarang di orang yang kaya itu tidak di kalangan pengusaha. Misalnya pengusaha yang kaya, kaya itu mereka relatif baik, karena mereka berangkat dari nol, dari tidak punya apa-apa. Jadi kemudian mereka itu kaya. Itu relatif mereka relatif itu masih baik dibandingkan dengan orang tuanya itu harus oleh anaknya, anaknya jadi semakin kaya, misalnya begitu ya. Jadi seringkali hal-hal semacam ini tidak menjadikan mereka jadi baik, karena bisa mereka tidak mengalami baik dengan orang tuanya dulu. Jadi ya, hingga mereka sama tidak kesana, tidak kesini, dan seterusnya, apabila kemudian mereka itu jadi yang dikatakan sebagai pengusaha hitam, konglomerat hitam, gitu ya. Gitu. Salam. Misalnya di Abu Wa, yang dikenal dengan perang kuat gitu ya, yang kuat. Begitu juga dunia haram gitu. Dia kadang-kadang mengirimkan pasukan 60 orang, 50 orang untuk kita pindahkan. Dari hasil pencegatan itu mayoritas tidak berhasil. Tidak berhasil. Entah karena informasinya tidak sehingga para pedagang bisa lewat. Ini baru datang. Oh, karena yang lainnya, karena menepuk jalur yang lainnya. Ya. Tapi efeknya bagi masyarakat makin berbeda. Wah, kalau begini, ini sudah kita berdagang tidak bebas. Ini mereka juga mulai berpikir dengan pasukan Rasulullah. Karena Rasulullah sengaja dan menunjukkan bahwa kami eksis, kami menguasai jalur-jalur mereka. Jadi ya, dengan mengganggu mereka berkali-kali sebelum Hajar Kubro, tidak-tidaknya ada 8 kali gitu ya. Jadi Rasulullah mengiringi mereka. Dapat, sampai kegiatan gagal katakan. Tapi masalahnya bisa menjajal atau berhasil. Nah, karena dari segi Rasul Muslimin sendiri, ini bukan sebenarnya, bukan kok akan memerangi mereka sama sekali. Itu membuka front kepada mereka tiga, akan tapi ini pada efek simulis. Jadi, ya ini Rasulullah berusaha memblokade maka dengan blokade ekonomi. Nah, kalau tertahan ya, atau kalau ini dirampas maka kelaparan ya. Ini lebih kepada blokade ekonomi. Oleh karena maka tidak harus selalu berhasil, tetapi tidak-tidaknya maka sudah berpikir bahwa jalan mereka sudah tidak aman. Tapi mereka mulai sudah merasakan akibat dari tekanan-tekanan yang mereka lakukan pada musim ini di masa-masa akhir ini. Akibatnya yang menderita adalah semua rakyat Mekah. Jadi sebab ini juga berapa ratus ekor unta kita yang jadi penjualan yang menang bisa diambil sehingga maka tidak dapat pasokan. Jadi ya, jadi begitu ini. Nah, ini kalau sampai terjadi bentrok, itu bentroknya pun ini yang dikatakan sebagai bentrok syukur. Ini kemudian salah satu yang terakhir dibimbing oleh Abdullah bin Jahal itu untuk mendekat kafilah Quraisy. Jadi membahasakan surat ini nanti kami juga harus diganti hari perjalanan dikirim ke Naslah kami juga kami telah mendapat baik dan maka ya baik dan itu ya baik dan itu sampai di sana juga kemudian diperintahkan untuk sampai kapilah yang akan lewat di sana supaya diganggu ya, dan anda setiap diganggu dengan untuk kepentingan-kepentingan kita beri itu intinya itu berjalan dan sampai di tempat yang betul akhirnya datang dipimpin oleh Ibn al-Hadrami Amr Ibn al-Hadrami itu kemudian waktu itu 9 dasar akhir bulan Rajab. Abdullah bin Jahash menunjukkan yang sekarang ini malam ini adalah malam akhir bulan Rajab, malam yang ke-10. Padahal bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang orang semua orang Arab tentu tidak berperang, tidak boleh menunjukkan darah. Tapi kata Abdullah bin Jahash, kalau malam ini kita lepaskan, besok dia tidak masuk ke tanah suci. Malam ini tidak boleh berperang. Nah, bagaimana enaknya ini? Akhirnya, akhirnya sudah bulat terang saja sudah itu ya. Tapi yang ada perbedaan ini akhir bulan Rajab apa sudah masuk bulan Syaban itu ya. Ini saja ada pertentangan di sini. Ini tanggal 30 pas tanggal 1 artinya ini diserang. Jadi diserang akhirnya pimpinan kelompoknya hampir Al-Hadrami terbunuh. Dan ini menjadi orang kafir pertama yang dibunuh oleh tentara muslimin. Nah, itu terjadi pembunuhan yang terakhir, artinya tidak empat, gitu ya. Jadi, sudah cari kabar secara tentu. Wah, ini tentaranya, umat ini. Masih bilang, oh, siap, ini berperang, ini tidak beres, begini, ini, gitu ya. Cuma berlengis di sana. Ini, di Madinatan itu juga begitu. Ini, sudah sampai, ini. Ini. Ah, karena maka kemudian turun ayat yang alun naga anil syahdir syahdir haro itu ya tul kita alun sini tapi mereka bertanya tentang bulan haram. Oh, bulan haram itu berperang di bulan haram itu bisa juga tetapi orang-orang mereka menyekutukan kepada Allah. Mereka membunuh muslimin. Mereka mengusir muslimin dari tanah tanah negara mereka. Oh, itu sungguhnya jauh lebih besar. Ya, nah, sudah turun ayat itu, muslimin kemudian jadi lega. Kalau begitu, lepas kemarin itu sudah masuk bulan haram apa tidak berubah itu sudah tidak terjadi masalah ya, tidak jadi masalah. Nah, yang jelas mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang kafir itu mereka ini sangat sangat berdosa. Orang muslim itu bisa meleknya dosa, merenya dosa, hidupnya dosa, berdirinya dosa, tertawanya dosa, nangisnya dosa. Ini yang terbesar itu. Ya, bisa tahu semuanya bahwa muslimin waktu itu dihancurin 77 orang. Dalam orang hancur 260, 236. Jadi jumlahnya 313. Orang-orang muhajirin komandannya Ali bin Abi Thalib, sementara orang-orang Ansar komandannya Ali Sa'ad bin Ubadah. Komandannya sama Rasulullah tidak malu. Gitu ya. Muslimin waktu itu yang berkendara untuk 70 orang, yang bertiga 2 orang, yang punya senjata panah 2 orang, yang punya baju besi 6 orang. Sementara jadi pasukan berkudanya 100. Kemudian 600 orang pakai baju besi mereka. Jadi siap untuk berperang sama sekali. Jadi aku tembaknya, sendiri panahnya, itu ada beberapa belas orang. Dan mereka siap bertempur. Ya. Dalam perjalanan, setiap hari mereka menyembelih 9-10 ekor unta. Ya. Karena satu ekor unta rata-rata untuk makan 100 orang. Dan orang-orang begitu mereka kalau berperang, mereka tidak begitu bawa ada pemimpinnya penangkapan ini makan makan itu ya, tapi ya cukup dengan kayak apa yang dibawa itu lah gitu ya. Itu yang terjadi adalah jadi tingkatnya besar. Kemudian Allah memberikan kemenangan yang telah kepada muslimin, sementara muslimin tidak kurang dari 75 tokoh-tokohnya termasuk komandannya Abu Jahal bin Hisham itu terhentas pilihan dari tangan semua tokoh berangkat kecuali Abu Lahab. Abu Lahab lagi sakit pasti dia mewakilkan kepada semua tokoh itu. Jadi tokoh itu saya menyebutkan 100 tokoh dan 75 jenderal itu terhempas demikian. Ini kemenangan yang bilang-bilang bagi muslimin. Oleh karena ini maka ini ayat, ini menjadi ayat, menjadi tanda kesejahteraan bagi kemenangan yang Allah tunjukkan kepada khususnya waktu itu kepada orang-orang atau karena bendera musikin pulang mereka membela malu seluruh orang harap tahu itu bahwa musikin yang jumlahnya sekian banyak bendera musikin hanya sekian dan dengan segala perlengkapannya ternyata mereka kalah pamor mereka di kalangan orang-orang harap jatuh hidupnya. Itulah karena mereka menyimpan dendam, mereka berusaha untuk merespon apa segala kekalahan itu. Ya, sebagian dari mereka sudah menyatakan, mereka kalah, mereka malu, mereka sangat dendam, membalas kapan? Mereka mengatakan tahun depan kita pinter waktu itu ya, tahun depan kita ketemu. Jadi, karena mereka pamur mereka lebih sama sekali tidak lama itu mereka orang-orang orang itu ya. Nah kaitan dengan ya rolahum mislahim ro'il a'in muslimin jumlahnya 300 sekian muslimin 950 dan itu berarti 3 kali 5 kalinya ya rolahum mislahim. Oh, tentara muslimin melihat tentara muslimin bukan kok mislahin 2 kali lipat itu tidak, kalau 2 kali lipat ya hanya 600. Mislahin itu muslimin tentaranya 300-an kemudian misalnya ditambah dua kalinya itu 6 tabungan, jadi 9 tabungan. Ini ya. Karena melihat muslimin menurut pandangan mereka jumlahnya banyak, mereka sudah mulai cinta, mereka sudah mulai rasa punya rasa masuk, karena cerita pandangan mereka. Ini salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, bahwa Allah akan memberikan rasa takut kepada musyrikin waktu mereka berperang. Nah, jalannya antara ini yang kita melihat. Terima kasih sahabat Front dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Radio Suara Front 88.5 FM, Radio Dakwah Penyatu Umat. Dan masih bersama saya sahabat Muhammad Irsyad ya, yang setia menemani Anda di setiap pagi Anda. Dan sahabat Front dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan